padahal tiada duga bagaikan mainan. Alif di atas, A di bawah, Ba di atas, Ba di bawah, B. Usia dah tak muda, jangan ragu, usah jelik malu-malu. Esok tiba.